إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita melanjutkan membaca syarah hadis al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ثم بين أن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan bahwa seluruh perkara yang muhdats, yang baru di dalam agama ini adalah bidah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bidah itu sesat. Pada hadis yang sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan tentang hukum atas amalan-amalan yang bid'ah di dalam perkara agama, yakni mardud ala sahibih, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru ya di dalam urusan kami, dalam perkara syariat, ma laysa fihi, sesuatu yang itu bukan ya bagian ya dari perkara agama ya, dimasukkan ke dalamnya, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis Al-Irbad ibn Sariyah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan vonis hukum bahwa setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Kemudian wad-dhalalatu, ad-dhalalah hiya at-tariqu awil matahatu allati yadillu fiha al-insanu fala ya'rifu ayna ittijahahu wa ayna masirahu. Ad-dalalah adalah jalan, awil mataha, yani mataha, jalan sesat, jalan yang menyimpang, yang seseorang ketika menempuhnya akan yadil, akan tersesat ya, karena itu bukan jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan. Fala ya'rifu aina ittijahahu, dia tidak tahu ya, hendak mengarah ke mana. Wa aina masirahu, dia pun tidak tahu ya, ujung dari perjalanannya ini akan sampai ke mana. Baik, ini jalan kesesatan. Ya. Mungkin ya, sebagian di antara kita pernah menempuh satu jalan yang sifatnya hissi. Ya, yang kita sebelumnya tidak pernah tahu jalan tersebut. Kemudian ternyata ya, jalan tersebut tidak menyampaikan kepada tujuan kita. Ya, dalam keadaan kita tidak tahu arah, hendak mengarah kemana. Ya. Ini baru jalan yang sifatnya hissi di dunia. Ya. Sementara jalan di dalam urusan syar'i, ketika seorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, Taib, ya, ujung-ujungnya adalah sampai kepada neraka Allah Tabaraka wa Taala. Ya, sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad, ya, ketika kata Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan biyadih. Pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggariskan, ya, sebuah garis kepada kami dengan tangan yang mulia. Ya, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau setelah itu membuat garis-garis, ya, yang menyempal ke arah kanan dan ke arah kiri dari garis yang satu tersebut. Ya, sebelumnya ketika Nabi telah menggariskan garis yang satu, ya, beliau menyatakan hadza sabilullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya, Nabi, ya, menggambarkan tentang agama ini, ya, yang merupakan jalan Allah yang maknawi di dunia ini dengan sebuah garis yang lurus, garis yang panjang. Kemudian setelah itu beliau membuat garis-garis yang pendek yang menyempal ke kanan dan ke kiri dari garis yang satu tersebut. Kemudian setelah itu beliau menyatakan, wahadihi subul. Adapun yang ini, ya, garis-garis yang menyimpang ke kanan, ke kiri, yang banyak jumlahnya, kata beliau, wahadihi subul. Adapun ini adalah jalan-jalan, ya, kesesatan. Ya. Walaysa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satupun dari jalan-jalan yang menyempal tersebut, kecuali di atasnya ada syaitan yang mengajak untuk memasukinya. Kita tahu syaitan tidaklah, ya, mengajak manusia kecuali kepada kesengsaraan dan kesesatan. Dan dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa, ya, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang panjang, yang butuh kesabaran di dalam menempuhnya. Dan seorang tidak akan bisa sabar kalau dia tidak melandasi, ya, amalannya dengan keikhlasan. Baik. Kemudian dari gambaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pada hadis Ibnu Mas'ud juga menunjukkan ketika seorang menyempal, ya, semakin dia semangat menempuh jalan yang menyimpang tersebut, semakin jauh dari mana? Dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin semangat seorang dalam perkara bid'ah, ya, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang ketika masuk ke dalam perkara bid'ah, ya, untuk diharapkan taubatnya kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini sangat sulit. Kenapa? Ya, karena mereka menyangka bahwa apa yang mereka tempuh adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan seorang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa. Dia tahu apa yang dia lakukan itu perkara yang menyimpang, sehingga sangat mudah dibandingkan dengan mereka yang terjatuh ke dalam penyimpangan, kebid'ahan. Ya, untuk orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, dinasihati, disadarkan kembali. Kemudian kata beliau selanjutnya, وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ فَإِنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْإِتِّجَاهَ الصَّحِيحَ. Wadzalika, yang demikian itu, ya, anna man taraka sunnah, bahasanya siapapun yang meninggalkan sunnah, ya, sunnah yakni tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meliputi seluruh perkara agama ini, fa innahu qad taraka al-ittijah as-sahih, maka sungguhnya dia telah meninggalkan arah yang benar di dalam perjalanannya. Ya, dia meninggalkan arah yang benar. Wasara mithla man dakhala fi matahatin. Maka jadilah keadaannya seperti seorang yang masuk ke dalam yakni jalan yang menyempal, yang menyimpang. Ya, jalan yang membingungkan. La yadri aina yattajihu, sehingga dia tidak mengetahui ya, arah mana yang semestinya dia tuju. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini istirja yang menunjukkan musibah. Ya. Ketika seorang masuk ke dalam kesesatan, dia bingung, tidak mengerti arah mana yang harus dia tuju. Baik, ini sebagai hukuman ketika seorang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meninggalkan bimbingan para ulama. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, hadza haditsun adzim yajib alaina an na'khudha bih wa an natamassaka bih. Ini merupakan hadis yang agung yang wajib atas diri-diri kita untuk betul-betul berpegang teguh dengannya. Ini mengambil hadis ini dan memeganginya sekuat kemampuan kita. Kemudian wa halil muradu bil bid'ati huna kullu mabtudi'a ba'da zamani nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawa'un kana fid dini awid dunya. Apakah yang dimaksudkan bid'ah di sini mencakup seluruh perkara yang diada-adakan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sama saja dalam perkara yang kaitannya dengan agama, ataukah meliputi juga perkara dunia, ya, sesuatu yang muncul baru ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat. Baik. Kata beliau, la rubbama qala qailun hadza, ya, karena mungkin benar-benar bisa jadi ada seorang yang akan berkata demikian. Ya. Ya, sebagaimana kita mendapati. Baik. Ya. Sebagian dari mereka yang berupaya untuk membela perkara-perkara bidah ketika diingkari, ya, mereka mengarahkan ya, pada perkara-perkara duniawiyah. Yang menyatakan kalian mengingkari ya, perkara bid'ah, itu kalian pakai sepeda motor. Di zaman Nabi tidak ada sepeda motor, mestinya kalian pakai onta. Kalian mengingkari bid'ah, itu kalian azan pakai speaker. Di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada speaker, mestinya jangan pakai speaker. Demikian selanjutnya mereka membawa kepada perkara-perkara duniawiyah. Maka di sini perlu untuk ya kita pahami ya, untuk kita bisa memahamkan kepada mereka yang belum paham. Kata beliau, walakinnal murada bidzalika huwa al-ibtida'u fid din. Akan tapi yang dimaksudkan dengan itu yakni perkara yang diada-adakan yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian, waspada kalian dari perkara-perkara baru, ya, yang diada-adakan. Yani al-ibtida'u fid din adalah perkara-perkara yang diada-adakan, ya, di dalam urusan agama. Li'anna ad-dina qad kamula, dikarenakan agama ini adalah agama yang telah sempurna. Karenanya siapa saja yang memunculkan perkara-perkara baru yang dinisbatkan kepada agama, maka dipastikan, ya, bahwa perkara tersebut tercela. Wa akhbarallahu bikamalihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita tentang kesempurnaan agama ini, haitsu yaqulu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini, yakni hari turunnya ayat tersebut, ya, ayat ketiga di surat Al-Maidah. Dan ini, ya, kata para ulama, adalah ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana turunnya? Relatif? Di Arafah. Baik. Arafah di mana? Ja'far. Di Makkah. Berarti ayat ini Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Turunnya di Makkah atau Madaniyah? Ya. Jadi pembagian, ya, Madaniyah, Makkiyah itu berdasarkan turunnya ayat ini sebelum atau setelah hijrah. Ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah dinamakan apa? Ayat-ayat Madaniyah, yang bisa jadi turunnya di Tabuk, bisa jadi turunnya, ya, di Makkah, bisa jadi tempat yang lainnya. Jika turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka dinamakan Madaniyah. Ya, jika turunnya sebelum Nabi hijrah dinamakan Makkiyah. Baik. Jadi ayat ini termasuk Madaniyah, ya. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan untuk atas diri-diri kalian nikmatku, menunjukkan bahwa, ya, kesempurnaan Islam ini nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada umat ini. Oleh karena itu, ya, sampai-sampai selain pada riwayat Al-Bukhari, seorang Yahudi datang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang memberitakan bahwa andai ayat ini turun kepada mereka, orang-orang Yahudi, niscaya hari turunnya ayat tersebut dijadikan sebagai hari raya. Ya, yang menunjukkan sekali lagi agungnya ayat ini. Kemudian waraditu lakumul islam dinan. Allah menegaskan, dan aku ridho untuk, ya, Islam menjadi agama bagi kalian. Ya, menunjukkan dari sini siapa saja yang menghadap Allah tabaraka wa taala dengan membawa selain Islam. Ya, dengan membawa selain Islam, yakni selain ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masuk di dalamnya, ya, ajaran-ajaran kekufuran, juga ajaran-ajaran kebid'ahan yang disebutkan, ya, kepada Islam ini, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dan tidak akan menerimanya. Ya. Allah menegaskan, "Wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang berupaya untuk mencari selain Islam, ya, selain Islam di sini meliputi ajaran-ajaran, ya, kekufuran dan juga ajaran-ajaran bid'ah yang dinisbatkan kepada agama ini, karena itu bukan bagian dari Islam, sekali-kali Allah tidak akan menerima darinya, dan pelakunya di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Kemudian Wa idza kana ad-dinu qad kamula. Jika perkaranya agama ini telah sempurna. Idzan faman ibtada'a bid'atan fid-dini ba'da kamalihi, maka siapa yang mengada-adakan suatu kebid'ahan fid-din, di dalam urusan agama ini, bukan dalam urusan dunia, ba'da kamali, setelah kesempurnaannya, setelah Allah menyempurnakan agama ini, Allah beritakan kepada ya, umat Islam tentang kesempurnaan agama ini, fa innahu qad ittahama Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi annahu katama syai'an min ad-din. Maka siapa yang memunculkan kebid'ahan yang dinisbatkan ya, kepada Islam, maka sadar atau tidak, terima atau tidak, dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari perkara agama ini. Menuduh Nabi khianat. Oleh karena itu, perbuatan bid'ah ya, ini adalah pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana perbuatan syirik ya, penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Al-Imam Malik sebagaimana masyhur kalam beliau menyatakan, "Man ibtara fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khana ar-risalah." Siapa yang memunculkan perkara bid'ah ya, di dalam Islam ini? Siapa yang memunculkan perkara bid'ah, perkara baru ya, di dalam Islam ini, dalam agama ini, ya roha hasanatan, ia pandang itu sebagai sesuatu yang baik. Demikian orang di dalam memandang kebid'ahan ya. Mereka yang memunculkan kebid'ahan memandang apa-apa yang dilakukan oleh mereka, dimunculkan oleh mereka, sesuatu yang baik ya. Sehingga sebagian dari tokoh-tokoh ya, pengusung kebid'ahan mengatakan, ya ini memang tidak ada dalilnya, tapi kan baik ya. Manusia bisa semangat dalam beribadah. Coba ya, kalau ada orang kematian, ya, timbang main apa istilahnya, gaple, ya seperti itu. Tahu gaple enggak? Alhamdulillah datang. Terkadang orang butuh pemahaman perkara-perkara yang jelek untuk waspada, ya seperti itu. Ya, main kartu itu. Ya. Masa di tempat orang meninggal main kartu, kan enggak layak. Mendingan baca Al-Qur'an. Ya. Kan dapat pahala. Ya. Kita balik tanya, kok baca Al-Qur'annya dihususkan ketika ada orang mati? Dalilnya apa? Ya. Masih mending orang main kartu kalau dinilai apa? Sisi kejelekannya. Kok masa main kartu lebih baik? Iya. Karena orang yang main kartu enggak menisbatkan permainannya kepada agama. Sementara mereka yang baca Al-Quran dikhususkan ketika ada orang meninggal. Dia menganggap bahwa agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kurang. Adakah riwayat? Kan orang yang meninggal itu bukan hanya sekarang ya. Dari dulu sudah ada ya. Baik. Adakah riwayat ketika salah seorang di antara para sahabat wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk kumpul di rumah orang yang meninggal tersebut, membacakan Al-Qur'an, membacakan zikir la ilaha illallah. Kalau itu sesuatu yang baik, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendiamkannya. Tidak memerintahkan ataupun tidak mengajari umat untuk melakukannya. Mungkin ada yang mengatakan, oh ini orang anti baca Al-Quran ini. Ya. Atau anti tahlil. Ya. Gimana jawabannya ini? Ya. Kali jawab kita tidak anti terhadap bacaan Al-Quran. ya, tidak anti terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah, bahkan ini ucapan yang agung. Tetapi yang kita anti adalah membuat-buat ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tentu kita masih ingat bahwa terkadang pada kondisi tertentu, ya, kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Iya. Contoh misalnya, ya. Ketika sujud, boleh membaca Al-Qur'an? Tidak boleh. Ya. Padahal ini sedang kondisi ibadah loh. Ya, pembicaraannya bukan membaca Al-Qur'an di kamar mandi, bukan. Ya, itu jelas orang paham tidak boleh membaca Al-Qur'an di kamar mandi. Sekarang ketika sujud, ya, apakah kemudian kita mengatakan, oh, kok Nabi melarang kita baca Al-Quran ketika sujud? Ya. Tidak mungkin seorang akan mengatakan Nabi anti Al-Quran. Ya. Dari sini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa pada kondisi-kondisi tertentu, ya, yang di sana tidak ada tuntunan, ya, untuk kita membaca Al-Quran, maka tidak boleh kita menganggap baik kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang kita anggap mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzdzaba Allahu fi ikhbarihi bi kamaliddin wa kadzdzaba Allah fi ikhbarihi bi kamaliddin. Seseorang yang melakukan perkara yang baru dan dia nisbatkan kepada Islam dan dianggap itu sebagai sesuatu yang baik selain tuduhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Nabi telah mengkhianati risalah, ya, maka dia pun telah mendustakan berita dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberitakan tentang kesempurnaan agama ini. Artinya dia tidak percaya, ya, dengan apa yang Allah beritakan di dalam kitabnya, ya, sebagaimana ayat yang sudah dibacakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi dari sini sekali lagi, ya, kita sudah paham bahwa perkara bid'ah, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarangnya, ya, dan Nabi menegaskan bahwa itu adalah perkara yang sesat, adalah bid'ah di dalam perkara agama, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kemudian mungkin saja, ya, sebagian mereka para pengusung, ya, kebid'ahan mengatakan bahwa lafadz kullu, ya, atau kulla, ya, ketika mansub fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, itu tidak selalu maknanya, ya, setiap atau seluruh, ya. Nah, kita balik bertanya, ya, hukum asalnya lafaz ini menunjukkan seluruh, setiap atau bukan, ya, hukum asalnya. Nah, coba ahli nahwunya. Baik. Nah, ketika di sana ada perkecualian, tentu ada, ya, qarinah yang menunjukkan, ya, lafaz kulla atau kullu itu tidak bermakna seluruh atau setiap. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengulang-ulang penegasannya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar di setiap khutbah-khutbah Jumat beliau, tidak pernah sekalipun, ya, beliau mengecualikan dari keumuman, ya, penegasan seluruh perkara bid'ah dalam agama itu tercela, menunjukkan, ya, dari sini tidak ada pengecualian bahwa apa saja yang, ya, dimunculkan di dalam urusan agama ini sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah membimbing dan mengajarkannya, maka itu menunjukkan sesuatu yang sesat. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullah, ya, telah beliau menyatakan bahwa siapa yang memunculkan perkara yang bid'ah, dia pandang itu sebagai sesuatu yang baik, maka dia telah menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yakul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian kata beliau rahimahullah, fama lam yakun yawma idin dinan, fala yakunul yawma dinan. Apapun dari perkara yang pada hari turunnya ayat tersebut, ya, bukan agama, fala yakunul yawma dinan, maka sekali-kali di hari ini pun perkara tersebut bukan bagian dari agama. Jadi apapun dari perkara yang ketika turunnya ayat ini bukan bagian dari Islam, maka di hari ini, kata Imam Malik, juga tetap bukan bagian dari Islam. Kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya menyebutkan lafaz kullu atau kulla yang datang pengecualian, ya, dari cakupannya. Sebagai contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang malaikatus saba, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentang ucapan Hudhud. Ya. Kata Hudhud kepada Nabiullah Sulaiman, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai walaha arsyun azim. Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang tamlikuhum, menjadi ratu, raja atas mereka, ya, atas penduduk negerinya. Kemudian wa utiyat min kulli syai, dan diberikan, ya, kepadanya min kulli syai, dari segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Walaha arsyun azim, dan dia memiliki arsy, singgasana yang demikian besar. Jadi di sini wa utiyat min kulli syai. Ya, kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya memberitakan tentang kekuasaan raja atau Nabi Sulaiman. Yang jelas dan tentu kekuasaan Nabi Sulaiman ini jauh lebih besar dibandingkan, ya, kekuasaan yang dimiliki oleh, ya, ratu negeri Saba tersebut. Terkait dengan penamaan Bilqis atau Balqis, ya, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan itu, sehingga kita mencukupkan dengan ratu negeri Saba atau malikatus Saba. Sehingga lafaz kulli atau kullu atau kulla di sini, ya, berarti bukan maknanya seluruhnya, karena, ya, pada konteksnya, ya, datang qarinah atau penegasan yang menunjukkan adanya pengecualian. Contoh yang lain misalnya pada surat Al-Ahqaf, ya, di ayat yang ke-25. Tadi surat An-Naml ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang bagaimana Allah mengazab, ya, kaum 'Ad dengan angin yang dikirim. Allah menyatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Di mana angin tersebut menghancurkan segala sesuatu, kulla syai, bi amri rabbiha, atas perintah dari Rabbnya, Rabb angin tersebut. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Sehingga jadilah, ya, tidaklah tampak, tidaklah terlihat, yang tertinggal kecuali masakinuhum, rumah-rumah atau tempat-tempat tinggal mereka. Ya. Di awal ayat Allah menyebutkan bahwa angin itu menghancurkan segala sesuatu. Namun ternyata di sini Allah mengecualikan apa? Kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Ya, dari sini menunjukkan bahwa ketika tidak ada lafaz ataupun qarinah yang menunjukkan perkecualian lafaz kullu sebagaimana mana asalnya, ya, untuk menunjukkan keseluruhan, ya, sebagaimana pada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara bidah. Ketika Nabi mengulang-ulang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, tidak pernah sekalipun Nabi mengecualikan, ya, adanya bidah di dalam perkara agama yang tidak sesat, ya, menunjukkan di sini bahwa hukum seluruh perkara yang diada-adakan, perkara-perkara bidah dalam agama, seluruhnya sesat. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa hunaka kutubun zakaratil bid'ah, dan di sana ada kitab-kitab yang secara khusus menyebutkan tentang perkara-perkara bid'ah, yakni yang berisi, ya, peringatan, ya, kepada umat dari perkara-perkara bid'ah. Minha, ya, di antaranya kitab al-i'tisam lisyatibi rahimahullah. Di antaranya adalah kitab al-i'tisam karya al-imam al-Syatibi rahimahullah. Kemudian beliau mencontohkan yang lainnya, kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah alladhi syaraha fihi al-bid'ah wa radda 'alayha. Juga kitab karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang beliau pada kitabnya menjelaskan tentang perkara bid'ah dan membantah atau memberikan bantahan atas perkara-perkara tersebut. Wa ghairu dzalik minal kutub, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang perkara ini, ya, kitab Asy-Syari'ah lil Ajurri, seperti kitab Asy-Syari'ah karya al-Imam al-Ajurri. Kemudian wa kitab al-Ibana al-Kubra, kitab yang lainnya, beliau menyebutkan kitab-kitab yang mutaqaddimin, ya, kitab-kitab karya ulama terdahulu. Kitab al-Ibana al-Kubra, ya, Ibn Battah karya al-Imam Ibn Battah. Kemudian kitab Syarh Sunnah, ya, atau ya, judul lengkapnya, ya, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, di sini diringkas Syarh Sunnah. Ya. Lillah al-Lalakai karya al-Imam al-Lalakai. Kemudian wa amsalu hadhil kutub, dan semisal dari kitab-kitab ini. Kemudian wa kutubur rudud, dan di sana ada kitab-kitab yang sifatnya rudud, yang kitab-kitab bantahan. Dan ini termasuk di antara ilmu, bahkan ya, para ulama mendapati faedah yang demikian banyak pada kitab-kitab rudud, ya, kitab-kitab bantahan. Contohnya, ya, ka tauhid, kitab tauhid, ya, karya Ibnu Khuzaimah. Kemudian warad ala Bishr al-Marisi, kitab rad ala Bishr al-Marisi, bantahan terhadap Bishr al-Marisi, ini tokoh Jahmiyah di masanya Al-Ma'mun. Ini karya Utsman ibn Said ad-Darimi. Kemudian warad alal Jahmiyah lahu, juga rad alal Jahmiyah, masih karya Utsman ibn Said ad-Darimi. Kemudian warad alal Jahmiyah li Ahmad ibn Hanbal. Berikutnya dengan judul yang sama, arad alal Jahmiyah karya al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa amsaluha atau wa amsaliha, dan yang semisalnya dari kitab-kitab berudud. Dan kita melihat khususnya ulama, ya, di masa kita, ya, yang banyak menulis kitab-kitab berudud adalah al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Dan hal yang yakni dimunculkan oleh sebagian orang yang menunjukkan ketidakpahaman tentang nilai dari kitab urdud. Ketika ada yang menyatakan bahwa ya, duhai seandainya waktu-waktu beliau Al-Imam Rabi ya, dimanfaatkan untuk ya, menafsirkan Al-Quran, ya, menulis kitab tafsir maksudnya, baik, ataukah ya, menulis syarah hadis, ya, tentu hal yang demikian lebih bermanfaat bagi umat, katanya. Ternyata ungkapan yang demikian ya, itu mengulang sejarah ya, ucapan orang-orang dulu di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, ketika mereka mengungkapkan ungkapan yang sama, duhai seandainya ya, Ibn Taimiyah ya, menulis secara khusus tafsir Al-Quran, kemudian syarah ya, hadis-hadis Rasulullah, bukankah yang demikian ya, manfaatnya demikian besar terhadap umat, menunjukkan kejahilan mereka terhadap pentingnya kitab urdud. Kita tahu kebid'ahan ya, bermunculan dan semakin jauh dari masa nubuwah semakin banyak ya, corak ragamnya. Bagaimana seandainya tidak ada kitab-kitab bantahan terhadap mereka? Umat mungkin menyangka bahwa suatu perkara itu bagian dari agama ini, padahal itu bukan bagian darinya. Ya, sehingga di sini pentingnya untuk kita ya, mengetahui bagaimana nilai ya, keutamaan kitab-kitab yang merupakan bantahan terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang, bantahan terhadap ya, tokoh-tokoh yang menyimpang, bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, yang dengan itu terselamatkan umat ya, dari berbagai perangkap yang dipasang oleh mereka. Terkait dengan kitab yang membahas secara khusus tentang permasalahan bid'ah, ini juga ada kitab yang disusun dari karya-karya Al-Imam Al-Albani yang dikumpulkan khusus terkait dengan permasalahan bid'ah yang diberi judul Qamus Bid'ah ya, Qamus Bid'ah. Baik, itu ya, berupa kumpulan dari pembahasan-pembahasan Al-Imam Al-Albani dari kitab-kitab beliau yang tersebar yang khusus kaitannya dengan permasalahan bid'ah. Ya. Jadi bukan oleh beliau sendiri, tetapi dikumpulkan oleh orang lain. Ya. Tapi dari kitab Al-Imam Al-Albani. Baik, ada satu lagi hadis insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.